إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallah fikum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang senantiasa terus-menerus tercurahkan kepada kita semua. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat materi, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam yang hingga saat ini barakallahu fikum Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga dengan berbagai karunia dan nikmat-nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat kepadanya, menjalankan amal saleh sebagai bentuk ketundukan kita kepadanya jala jalaluh. Dan semua ini bukan daya kekuatan kita, melainkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, meringankannya untuk memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan di pagi ini untuk kesempatan menambah bekal kita kebaikan akhirat yang merupakan tujuan dari berbagai macam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Masih kita membaca bab Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwasil ila syirk. Kita sampai kepada ucapan Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tauhid, wa an Ali ibn Husain, dari Ali bin Husain, bagaimana dijelaskan Syekh Shalih Fauzan terkait terjamatu Ali bin Husain. Beliau Ali bin Husain ini adalah Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib al-ma'ruf bi Zainil Abidin, afdalu tabi'in, mata sana salasa ba'da tis'in hijriah. Ali bin Husain itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Beliau adalah tabib yang terutama, tokoh muka para imam tabi'in. Beliau meninggal di tahun 93 Hijriah. Sehingga beliau adalah cucu dari Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan annahu ra'a rajulan yaji'u ila furja kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau melihat seseorang yang datang menuju celah. Celah di sini barakallahu fikum yang dimaksud fathah fil jidar. Yani adanya celah yang terbuka di dinding kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Dalam riwayat celah itu ada di atas. Sebagaimana apa yang dijelaskan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, yakni celah itu ada di atas. Orang ini barakallahu fikum tidak masuk ke dalam kamar, masuk lewat celah tadi, sekedar bisa memasukkan tangannya. Nah, celahnya bukan celah segede manusia, bisa masuk, namun tangan masuk, dia masukkan tangannya dan berdoa. Sebagaimana di dalam riwayat ini, fayadkhulu fiha wa yad'u fanahahu wa qala la uhadithukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Orang ini menuju ke celah dinding rumah tadi. Kalau dalam riwayat ini seolah-olah orangnya masuk, maka dia berdoa di dalam ruang tadi, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain tangannya saja yang masuk dan berdoa di sana dengan tangannya dimasukkan ke celah tersebut. Maka Imam Ali bin Husain rahimahullah taala melarang, dilarang dengan beliau berkata, belumkah aku bawakan hadis kepada kalian, sebuah hadis yang aku telah mendengarnya dari bapakku yakni Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan bapakku meriwayatkan dari kakekku yakni Ali bin Abi Thalib, dan kakekku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau berkata, la tattakhidhu qabri idan wala buyutakum kubura fa inna taslimakum yablughuni aynama au haisu kuntum. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya telah aku sampaikan kepada kalian dari jalan ayahku, dari jalan kakekku, beliau bersabda, jangan kalian jadikan kuburanku iden sebagai id. Dan kita telah ketahui definisinya, dikunjungi dalam waktu berkala. Id ada, ya idu, iden, itu maknanya suatu yang berulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian kunjungi secara berkala, mingguankah, bulankah, bulanankah, tahunankah. Jelas berkala, tiap minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, dan dilakukan di sana suatu ritual ibadah. Jangan kalian jadikan kuburanku demikian itu. Dan juga jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maknanya juga telah kita ketahui ketika kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari ibadah, larang sholat di sana, dilarang bacaan Quran dibaca di sana, larang itikaf di sana. Kuburan, peribadatan yang dikerjakan di sana sekedar ziarah kubur. Tidak ada yang lainnya, qiraatul Quran ada, zikir jama'i di sana tidak ada. Adanya ziaratul kubur, bahas salam kepada ahlu diyar minal mu'mini, doakan ampunan, pulang sambil mengingat kematian yang kita akan menyusul mereka. Itu ziaratul kubur. Ataupun di sana baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, baca Al-Mu'awwidzat, baca Ayat Kursi, baca Yasin, Tahlil. Bukan di kuburan tempatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maknanya jangan sampai rumah-rumah kalian tidak kalian buat sholat, tidak kalian gunakan untuk baca Al-Quran, tidak kalian gunakan untuk zikir pagi, petang, malam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Karena memang kenyataannya sebagian dari kita manusia ini, bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kosong dari ibadah. Salat masjid, baca Quran juga setelah salat ketika di masjid. Adapun di rumah tidak digunakan salat duha, tidak dibaca Al-Quran di sana, tidak ada zikir pagi, petang. Kosong dari zikir rumahnya, kosong dari ibadah. Inilah yang dianggap seperti kuburan. Maka barakallahu fikum, marakkan rumah-rumah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Baca Quran pagi, siang, sore, malam, zikir pagi, zikir sore. Gunakan rumah kita untuk ibadah. Marakkan rumah kita dengan ibadah. Jangan sampai tidak ada ibadah di sana, seperti layaknya kuburan. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahid dari riwayat ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna taslimakum yablughuni ainama aw haitsu kuntum. Maka sesungguhnya selawat salam kalian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadaku, sampai kepada Nabi. Ainama di sini au haitsu ragu. Ali bin Husain Zainul Abidin ragu. Apakah Nabi mengatakan ainama atau Nabi mengatakan haitsu? Dari sisi makna sama. Bahwasanya salam kalian, doa kalian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi dimanapun kamu berada. Tidak perlu masuk ke kuburannya, tidak perlu tangannya dimasukkan di sana. Kamu di rumah, kamu di luar rumah Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai selawat, tidak perlu masuk. Rahu fil Mukhtar. Ini hadis diriwayatkan Ali bin Husain ibn Ali ibn Abdul ibn Abu Talib ibn Abi Talib. Ini di dalam kitab Al Mukhtar. Adapun Al Mukhtar sendiri kata Syekh Shalih Fauzan, ismu kitabin yastamilu alal ahadis al jiyad zaidah ala sahihaini li mu'alifihi ya iddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali rahimahullah ta'ala. Al-Mukhtar itu nama kitab yang di dalamnya ada hadis-hadis dengan sanad yang jayid, sanad yang bagus, yang merupakan tambahan dari hadis-hadis sahih yang ada di Bukhari Muslim. Kitab-kitab seperti ini dituliskan oleh para ulama ahli hadis yang mereka anggap sahih dan belum ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Ada kitab Az-Zawaid. Di situ ada tambahan-tambahan yang menurut dia ini hadis-hadis sahih, tapi belum ada di sahihain. Bagi penulisnya, yakni Ziyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hambali, ini menurut beliau juga hadis-hadis sahih dengan sanad yang jayyid yang belum ada di dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian para imam ahlul hadis pun membuat tulisan-tulisan seperti ini. Seperti Syekh Mubil, ulama yang sejaman dengan kita, membuat Shahihul Musnad. Ya, ini hadis-hadis yang sahih musnad. Yang barakallahu fikum tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihul Musnad. Mimma laisa fi sahihain. Demikian hadis ini, sehingga hadis ini hadis yang sanadnya bagus. Saya belum lihat dari silsilah di sahihnya Syekh Albani, termasuk yang disahihkan beliau. Kemudian barakallahu fikum, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang kesesuaian hadis ini dengan bab yang ada di kitab Tauhid. Beliau katakan munasabatul hadisi lil bab, kesesuaian hadis ini dengan babnya anna fihi annahyu an qasdi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya di dalam hadis ini ada larangan untuk seorang itu menuju sebagai tujuan itu kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tujuan safar dia mau kemana, mau safar kemana, ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Karena Nabi jelaskan, salam kalian, doa kalian untukku sampai kepadaku dimanapun kamu berada, tidak perlu datang. Cukup di rumahmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini seutama-utama sholawat, sholawat Ibrahimiyah. Dan itu kita perbanyak ketika hari Jumat di rumah kita. Gitu. Berapa banyak di antara kaum muslimin di kesempatan-kesempatan lebih terkhusus hari Jumat yang mestinya dia ramekan, marakkan rumahnya dengan ibadah. Baca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa di sore harinya, di waktu mustajabah. Kosong, wala memperbanyak sholawat, wala membaca surat Al-Kahfi, tidak pula memperbanyak doa di sore harinya. Sangat disayangkan yang seperti ini. Sementara selawatan, selawat badr di depan Masjid Nabawi sambil ngangkat tangan, baik mau umroh, mau haji, kesempatan ke Masjid Nabawi langsung selawatnya, bukan selawat Ibrahimiyah, selawat badr, selawat Maria. Kalau bisa masuk, masuk sudah ke depan persis. Kamar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dikubur di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya karena takut kena kentes, kenyot dari askar di depan masjid sudah. Padahal Nabi katakan tidak usah mendekat, tidak usah menuju, pergi dalam rangka ziarah kubur Nabi. Dilarang, tidak boleh. Bahkan Nabi katakan tidak usah sholawat kalian, salam kalian, dimanapun kalian berada sampai kepada aku. Adapun kita punya kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, umrohkah, hajikah, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yang mulia yang dikubur bersama beliau di kamar Aisyah radhiyallahu taala, yakni rumah Nabi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala. Mengucapkan salam sebagaimana para sahabat ketika masuk Masjid Nabawi isyarah menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengkhususkan ziarah kubur beliau tidak diperbolehkan. Yang tidak boleh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kubur beliau sebagai tujuan, selain hadis latatakhidhu qabri idan, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam latasdurihal ila salasatil masajid. Tidak boleh, jangan kalian mengadakan safar perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Beliau katakan Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadha. kecuali kalian safar untuk ibadah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, dan ke masjidku ini. Bukan ke kuburanku, bukan. Maka dari itu, ketika cucu dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, cici dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat orang sampai melihat celah dinding, dia masuk pantangannya. Atau di riwayat ini masuk dia lewat celah tadi, berdoa di dalam kamar tersebut, tegur, larang oleh Al-Imam Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, bukankah aku telah sampaikan hadis kepada kalian, hadis yang diriwayatkan oleh bapakku kepadaku, yang diriwayatkan kakekku ke bapakku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang seperti itu. Itu ingkar mungkar. Sehingga askar Saudi itu juga mengingatkan, haram, haram artinya enggak boleh, Nabi larang. Bukan karena aliran Wahabi, tapi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin dibiarkan sebagaimana tabi'in, bahkan imam tabi'in min afdal tabi'in Zainul Abidin Ali bin Husain rahimahullah ta'ala melarang juga, karena larangan Nabi. Jadi bukan masalah aliran, bukan masalah kelompok, karena memang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari, jangan asal nuduh orang, oh ini aliran ini, aliran ini. Kalau itu yang melarang Nabi, apa Nabi aliran Wahabi? Maka barakallahu fikum, perhatikan di sini. Dan Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu dekat-dekat, enggak perlu ke sini. Salam kalian, sholawat kalian, dimanapun kalian sampai kepadaku. Apakah di Indonesia, apakah di Masjid Nabawi, apakah di Masjid Al-Haram, atau di Masjid Karanggeneng, salam kepada Rasulullah SAW, nyampe. Masjid Basaran, Karangasri, Karangasem, Karanggupito, dan lain sebagainya, sampai di sini, sampai Tanggung, sampai Kendol, Wonosari, sampai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini agar supaya tidak mendatangi kuburannya sekedar untuk sholawat dan salam kepada beliau. Bahkan beliau larang, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian kunjungi secara berkala, sekedar untuk berdoa, salawat, salam. Jangan. Beliau katakan, yakni Syaikh Fauzan, dalam hadis ini ada larangan untuk menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan dengan alasan li ajli du'ai indahu, untuk berdoa di kuburan tersebut. Nah, bagaimana kuburan yang lainnya? Fa ghairuhu minal kuburi min babi aula. Maka kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi enggak boleh seperti itu. Dalam masa safar, kita safar tujuannya ziarah kubur. Enggak boleh. Kecuali kita kunjung ke keluarga kita, kerabat kita yang masih ada di situ, samping situ atau dekat situ ada kuburan, kerabat kita, orang tua kita, saudara kita. Kita mampir sekalian ziaratul kubur, tidak masalah. Tapi kalau tujuannya ziaratul kubur, tidak diperbolehkan. Misalnya kita punya orang tua di Jakarta. Di Jakarta kenapa? Ziarah kubur. Bapak, ibu, tidak boleh. Tapi kalau di sana ada adik kita, itu tujuan kita. Kebetulan kuburan orang tua dekat dari tempat tinggal adik kita anda sekalian nyambangi ziarah kubur ke bapak ibu mas, ya sudah. Oh iya, boleh ditawari apa? Enggak nyekar. Enggak nyekar saya. Ziarah. Enggak pakai sekar. Nah, dapat kalau sekalian seperti itu tidak ada larangan. Kita datangi, kita doakan. Diperintahkan bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nahaitukum an ziarati kubur. Fal'an fazuruha fa innaha tudzakirukum lil maut au kama qala. Dulu aku larang kalian ziarah kubur karena awal-awal kaum muslimin baru saja masuk Islam, dan ketika sebelum muslim musyrik, kerjanya memang mengkeramatkan kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Lata, kuburan orang saleh dijadikan amalan, sana ritual dan lain sebagainya. Maka Nabi larang. Ketika melihat para sahabat telah kokoh tauhidnya, sekarang ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Karena sungguhnya di dalam ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan mati. Kita manusia itu sangat butuh peringatan. Kita terlalu panjang angan, bahkan tertipu kalau dunia ini bukan tempat tinggal kita. Siang malam seakan sama manusia itu mengejar dunia. Seolah-olah hidupnya masih 1000 tahun lagi, bahkan lebih. Bahkan untuk kampung akhirat, kampung yang sungguhnya, itu sisa-sisa waktu yang tersisa dari perjuangan dunia. Sudah longgar, baru akhirat. Sehingga masalah akhiratnya, ya taklimnya itu sisa-sisa tenaga, sisa-sisa konsentrasi. Setengah jam dari 12 jam yang terkuras. Untuk apa? Maka Allah banyak-banyak mengingatkan manusia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik wahai manusia. Akhirat lebih kekal. Dunia singkat. Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kamu enggak terus di sini pasti mati. Di akhir ayat diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, menyenangkan, mengasyikkan. Tapi menipu kalian, kalian tertipu sehingga apa yang menjadi prioritas utama mendapatkan tenaga sisa, konsentrasi sisa, dan sisa-sisa tenaga. Wadapun top tenaganya, mayoritas waktunya, mayoritas pikirannya untuk suatu yang dia pasti akan tinggal. Maka barakallahu fikum, berulang-ulang Allah ingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ketahuilah wahai manusia, sungguhnya kehidupan dunia itu sekedar main-main, permainan, walaupun melibatkan emosi, sekedar permainan. Kalau kita dengar, memang main-main saja, permainan sebagaimana layaknya permainan, selesai-selesai sudah. Di situ melibatkan emosi, gembira, sedih, marah, bahkan selesai-selesai sudah. Atau bahkan lahun, sia-sia. Kita lihat mayoritas orang cuma guyonan hari-harinya, berkelakar di warung kopi, berkelakar di kantor, berkelakar di pasar, sudah di situ sudah. Namun ingat pula, dunia itu zina, perhiasan yang membuat hati manusia tertarik, larut, tenggelam, menikmati keindahannya. Dan dunia itu tafahurun bainakum, ajang untuk kalian saling bangga, membanggakan diri dengan dunia yang dia miliki, dengan jabatan yang dia duduki, dengan prestasi yang dia raih. Wa takathurun fil amwal, dan kalian berbanyak-banyakan di dalam harta, wal aulad, dan anak keturunan membanggakan. Maka Allah pun ingatkan kepada kita, waladdarul akhirah khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Kampung akhirat itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak pikirkan itu? Sehingga habis waktu itu kesana. Maka Allah ingatkan dengan kematian, supaya manusia sadar, bukan ini tempatku, ini tempat untuk bercocok tanam. Harta dunia sebanyak apapun barakallahu fikum, yang sungguhnya milik kita, yang sesungguhnya milik kita, itu yang kita belanjakan untuk kepentingan kita, dan kita tabung untuk akhirat kita. Adapun yang tertinggal, belum kita belanjakan, tidak kita tabung untuk akhirat, itu bukan milik kita. Ketika kita mati, itu milik ahli waris kita. Atau kalau kita tidak punya ahli waris, itu milik orang lain, saudara kita sebagai ashabah. Atau tak ada saudara sebatang kara kita, bisa jadi jarahan orang. Apalagi tidak ada pesan, tidak ada wasiat. Sedangkan yang kita miliki, yang telah kita belanjakan untuk kepentingan kita, dan kita tabung untuk akhirat kita, selain dari itu bukan milik kita. Jangankan kita, butuh diingatkan dengan ziaratul kubur, dengan nasihat-nasihat, mengingat kematian, bekal yang akan kita bawa ke sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pegang bunda bin Umar. Dipegang. Berarti beliau menginginkan untuk diperhatikan dengan sangat apa yang beliau sampaikan. Kun fidunya ka'annaka ghari aw abid sabi. Kata Nabi Wahid bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Bukan penghuni dunia kan? Kamu bukan penduduk dunia kan? Ini negeri asing yang kamu pasti tinggalkan. Atau jadilah kamu di dunia ini seolah-olah sebagai abir sebi, orang yang transit. Jadi dunia bukan tujuan perjalanan, tapi tempat transit untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan yang sesungguhnya. Dengan pesan ini, Abdullah bin Umar, sahabat cerdas, bisa mengupas. Maka beliau berpesan kepada kita semua, idza amsayta falatantadhiru shabah. Kalau kamu masih diberi waktu oleh Allah, sore hari kamu masih sehat, kamu kesempatan masih bisa baca Quran, kamu bisa zikir sore, kamu bisa sholat asar, kamu bisa sedekah waktu itu, maka jangan tunggu esok pagi. Besok pagi saja bacanya Quran. Jangan. Apalagi ketika kita masih hidup, kita diingatkan, ya baca Quran ini, mumpung ada waktu senggang, daripada diem, bengong, pikir sore sudah, ambil mushaf, baca. Jangan tunggu baca Qurannya besok pagi saja lah. Sekarang sampai-sampai dulu, mandang langit-langit rumahnya. Waduh, sana bocor. Mas mandang sana bocor, cetnya jamur, isik mundang tukang. Ingatkan. Apa Abdullah bin Umar, jangan tunggu. Karena tidak ada yang bisa menjamin usia kita masih menjumpai esok pagi. Wa idza asbahta falatandadiru masa. Kalau kamu masih diberi kesempatan hidup di pagi hari, punya kesempatan baca Al-Quran, punya kesempatan beramal saleh, ini itu, jangan kamu tunggu sore saja nanti. Karena sore nanti kesibukan kamu beda, agenda acara kamu beda, bahkan terkadang nyawa kamu tidak sampai sore. Khud sehatat lima roti. Dalam riwayat, khud min sehatit lima roti. Maka maksimalkan, gunakan semaksimal mungkin kondisi kamu yang sedang sehat sebagai tabungan. Kalau kamu sakit, kamu sakit berat bangun malam, kamu sakit tak kuat puasa sunnah, kamu sakit banyak tidur daripada bangun, sehingga jarang kamu berzikir, kamu sakit kamu gak bisa beramal ini itu, taklim libur, nah, yang ngajar maupun yang belajar gak bisa, banyak kehilangan. Maka ketika sehat maksimalkan, supaya ketika kamu sakit kamu punya banyak tabungan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan amalan yang kamu tinggalkan tetap dicatat pahalanya, karena amalan yang kamu biasa kerjakan. Wa khud min hayatik limautik. Dan maksimalkan selagi kamu masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala, untuk bekal matimu. Dan ketika mati, kita tidak bisa apa-apa lagi. Harapan kita dari amal jariah, ilmu yang kita ajarkan bermanfaat, dan doa anak-anak kita yang saleh dan salihah. Itu harapan kita. Kadang ilmu kita tidak punya. Nah, harta untuk sedekah jariah juga Allah tidak karuniakan kepada kita. Anak terkadang juga tidak ada. Nah, terus kalau kita tidak menggunakan kesempatan hidup, dari mana? Mati tamat, sudah tidak ada apa-apa. Maka barakallahu fikum, ziarah kubur mengingatkan kita kepada mati dan persiapannya. Karena kenyataannya manusia seperti itu, banyak terus kurang terus. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian semangat untuk banyak-banyakan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur, melihat kuburan, ambisi dunianya mengkeret. Iya, katanya seperti ini. Rumah saya terus siapa yang menempati kalau saya di sini? Jadi cukup insya Allah. Sudah punya tempat tinggal, sudah ada kendaraan, keluarga menyenangkan. Persiapan yang kesini ternyata kurang. Balik ke dunia hilang lagi. Maka butuh kadang-kadang ada kuburan, ziarah. Kita ucapkan salam ke mereka, mukminin yang telah mendahului kita. Kita ucapkan kepada mereka, wa inna insyaallah lalahikum. Dan kami-kami ini insyaallah menyusul kalian. Supaya kita tahu kita akan menyusul. Apa manusia ini sampai habis waktunya untuk dunia yang singkat? Kita seolah-olah merasakan baru kemarin kita menjalani masa kecil, sekarang sudah tua, ada cucu. Padahal baru kemarin rasanya kita lulus sekolah, dapat ranking 13 dari 14 siswa, sehingga suatu prestasi yang tidak pernah kita lupa. Nyaris gagal naik kelas. Misalnya, muhim singkat sekali. Terus kemudian waktu kita lihat habis semua. Alasannya kita khawatir tentang rezeki kita. Kita lupa rezeki kita seperti mati kita. Sembunyi di mana kita menjemput kita aja. Kemudian pula dimanapun kita berada, menjemput pula rezeki kita kepada kita. Oh, gimana sulit kalau tidak begini, tidak bisa. Kalau tidak melanggar syariat, dari mana makan kita? Kita tidak ingat. Cicak itu merayap di tembok. Rezeki cicak berterbangan. Logikanya, binatang yang merayap, rezekinya berterbangan, ya apa nangkapnya? Tidak punya jala. Tapi tetap saja, ada nyamuk mendekat ke dinding, karena dinding bercahaya oleh lampu, mendekat ke cicak, hop, lalu ditangkap. Rezeki mendekati kepada makhluk yang rezekinya Allah berikan kepadanya. Uriso, gimana nanti? Kalau saya cuma hafalan Quran, kalau saya cuma ini, itu. Gimana padahal persaingan untuk meraih rezeki demikian ketatnya. Inovasi kuliner demikian. Persaingan pekerjaan keras semuanya. Udah. Maka dari itu kita ingat Allah perintahkan walakan sana sibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia ini yang bagiannya banyak. Tidak bisa dialami untuk bisa sedikit. Yang bagiannya memang sedikit. Memang Allah katakan orang-orang yang qaddara 'alaihi rizqahu. Allah memang tetapkan sedikit rezekinya. Jangan katakan bahwasannya kita dihinakan oleh Allah. Tidak, memang seperti itu. Syukuri, sabar. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali ke sini. Ziaratul kubur bukan untuk na'am barakallahu fikum di sana baca Quran, di sana minta pertolongan, namun untuk mengingat kematian, mendoakan ampunan kepada sahibul kubur. Terkait dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mendekat. Selawat doamu sampai dimanapun kamu berada. Demikian pula doa kita kepada kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka yang telah meninggal, di rumah kita pun sampai doa kita di tempat orang kita, orang tua kita di barzakhnya. Maka barakallahu fiik. Enggak perlu menuju ke sana, cuma kebetulan karo barakallahu fiikum dekat dan lain sebagainya. Kita berkunjung silaturahmi di sana, kita bisa sekalian berada dekat dengan makam orang tua kita, kita datang kemudian kita barakallahu fikum ziaratul kubur. Adapun yang selanjutnya, kenapa dilarang yang seperti itu? Li'anna dzalika nau'un min ittikhadi idan. Mengunjungi kuburan secara berkala, mengadakan ritual doa ini dan itu di sana, itu termasuk salah satu macam dari bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai id. Dan yang seperti ini wahuwa wasilatun ila syirki, adalah wasilah sarana menuju kepada kesyirikan. Adapun mayustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama tentunya hadis ini padanya ada an-nahyu anid du'a inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li himattohi. Larangan dari berdoa di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini Nabi larang sallallahu alaihi wasallam karena dalam rangka mengupayakan penjagaan tauhid. Malam pertama memang di situ ngadakan ibadah, lama-lama disembah. Bagaimana kita saksikan kuburan-kuburan orang soleh mayoritasnya jadi fitnah, tempat nyari barokah, bahkan tempat meminta pertolongan. Dan dikunjungi dalam keadaan berkala. Ada setiap suro, ada setiap sa'ban, ada setiap boto. Berkumpul induk keluarga, berjalan bersama menuju makam keluarga. Di situ dipimpin oleh saudara tertua, Al-Fatihah. Pernah? Hah? Pernah? Sama keluarga besar? Pernah enggak? Belum pernah? Ada yang pernah enggak? Enggak pernah. Pernah lihat. Loh, saya pernah ngelakoni. Kumpul di saudara tertua, bareng-bareng menuju makam. doa bersama pulang lengkap sing murid disambangi semati pun demikian aman halal di halal kondisinya seperti ini. Maka ternyata yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak menentukan hari, harus hari Jumat, setiap Jumat, setiap hari raya, setiap Sya'ban, setiap Muharram, suruh tidak ada. Kesempatnya, kalau ada kesempatan, tidak pula mengadakan safar untuk ziarah kubur. Yang kedua, masru'iyatu ingkaril mungkar wa ta'limil jahil. Disyariatkan mengingkari kemungkaran sebagaimana yang dilakukan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain Ibn Ali bin Abi Talib, dan disyariatkan untuk mengingkari apa mengajari orang-orang yang jahil. Di sini ada faedah besar. Orang melanggar syariat, melakukan kemungkaran, itu ada dua golongan. Yang pertama adalah alimul bil mungkar, tahu itu kemungkaran. Yang seperti ini diingkari. Diingkari kemungkaran. Yang kedua jahil, orang yang belum tahu. Dia kerjakan itu, dia enggak tahu kalau itu mungkar. Bahkan tahunya itu mubah. Bahkan tahunya itu sunnah. Sehingga dia jalan. Dia orang jahil. Maka taklimul jahil, diajari. Ya tentunya barakallahu fikum dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang melakukan kemungkaran itu adalah orang jahil, Nabi ajari dengan baik. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan apa yang dekat denganmu. Karena yang melakukan pelanggaran di dalam makan itu seorang anak. Ya jadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling peka. Namun barakallahu fikum dalam ingkarul mungkar, dalam taklimul jahil, kita harus benar-benar hikmah. Kita benar-benar tahu, kita benar-benar hikmah. Misalnya kita tahu terkait teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sulaim Al-Ghatfani, datang ke masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat, langsung duduk. Nabi tanya, "As-salaita? Apa kamu sudah sholat tahiyatul masjid?" Di luar masjid, di balik ini. "Wah, enggak, saya enggak sholat tahiyatul masjid." Yang dengarkan khutbah langsung. "Kum fasalli raka'atain wa yatajawaz fiha." Salat kamu dua rakaat. Ringkas salatmu. Bagaimana hadis diriwayatkan Imam Muslim dan juga semakna diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tapi apakah kita ketika khutbah ada orang awam datang unu duduk depan kita plak pak sholat dari dalam pak khotib ya sholat dari boten sholat boleh beri kemauan bangun sholat dua rakaat moh rame khutbahnya. Nah, makanya kita juga tahu ini orang belum tahu. Kapan diberitahunya? Nanti selesai khutbah, nanti ketika kita baik. Jadi buat sholat tahiyatul masjid, wah betul. Nabi pernah begini begini dengan baik. Besoknya dia datang, terlambat lagi, memang suka terlambat. Ya, sholat, masya Allah. Setelah itu masuk lagi kita, Pak. Datang Jumatan itu yang paling utama di waktu yang pertama. Pahalanya seperti korban unta. Besoknya datangnya, masya Allah, Allah sholat dulu. Jenengannya sampun telat, boten sholat, telate terusan. Boten sakudal mawon, nah. Yang hikmah. Dia belum tahu, dia perlu ilmu. Dia perlu contoh. Dia perlu motivasi. Maka dari itu barakallahu fikum disyariatkan ingkarul mungkar, taklimul jahil. Nah, kalau kita melihat ada ustaz ada kemungkaran tapi kok belum ditegur, mungkin beliau cari waktu yang tepat dan tahu orang yang melakukan ini siapa dan tahu bagaimana caranya, bukan lembek, bukan kura-kura dalam perahu, tahu, bahkan dia tahu kapan mengingkari dan bagaimana cara pengingkarannya. Kan tahu siapa pelanggarnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya al-man'u minas safar li ziyarati qabri rasuli sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhidi. Larangan mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ziarah kubur Nabi. Tapi kalau dengan tujuan ziarah Masjid Nabawi, mesru'un disyariatkan. Kalau ke kuburan Nabi, safarnya haramun. Sehingga hendaknya kita berniat untuk ziarah Masjid Nabawi. Ketika masuk di sana kita tahu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Kita mendekat kalau bisa, kalau enggak cukup dari jauh. Ucapkan salam sambil mengisyaratkan tangan. Lepas, sunnah. Seperti itu. Sebagaimana dilakukan para sahabat. Tolo bin Umar, Tolo bin Mas'ud. Sebagaimana dijabarkan Syalbani di dalam kitab beliau. Akan berjanatis. Yang keempat. Annal gharda syar'i. Min ziarati kubrihi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi faqat. Dan tujuan syar'i dalam ziarah kubur Nabi itu adalah mengucapkan salam saja. Assalamu alaikum ayuhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu. Dan doakan ampunan, dosanya diampuni. Muanya. Kalau kita ziarah ke kubur keluarga kita, orang tua kita tentunya selain mengucapkan salam, mendoakan ampunan kepada beliau. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar mengucapkan salam. Wa dzalika yabluhu minal qarib wal ba'id. Salam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada beliau dari jauhkah kita ataupun dari dekat. Dari Pangkur boleh sampai Pangkur Papua sampai mungkin ke timur sampai. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan sudah salam kamu dimanapun berada, tidak perlu dekat-dekat, sama dari jauh maupun dari dekat, dari luar Arab dan dari Arab. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kalau tidak kita akan jumpai gitu. Bukan cuma umroh haji tapi juga ada jamaah ziarah kubur Nabi. Pasti. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang sisa waktu yang ada kita gunakan untuk persiapan sholat zuhur dan selesai adab insyaallah ta'ala kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bulan Ramadan insyaallah kita akan kaji bab baru, bab maja'a anna ba'dahadil ummah ya'budul awtar, bab yang menunjukkan dalil-dalil bab yang membawakan dalil-dalil yang menunjukkan umat Islam ini pun diantara mereka ada yang menyembah berhala. Maka jangan sangka kalau sudah berislam berarti tidak akan melakukan kesyirikan. Bahkan ada dalil-dalil yang menunjukkan umat ini pun tertimpa amalan kesyirikan yang dilakukan sebagian dari umat ini. Sallallahu lana wa lakumul afiyah fi dunyana wa dinina wa akhiri da'wati alhamdulillah wa akhiri alamin wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sallam ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.